Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, menyambung tentang tip-tip merokok, bagaimana dan kiat-kiatnya agar kita diberi kemudahan dan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk berhenti dari kebiasaan merokok. Kemudian tip yang kesembilan adalah mencari informasi sebanyak mungkin tentang kandungan bahan-bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam rokok dan berbagai jenis penyakit-penyakit yang diderita para perokok aktif maupun pasif. Kemudian tip yang ke-10, aktif mengikuti berbagai kajian-kajian dan seminar-seminar tentang bahaya merokok. Tip yang ke-11, menjenguk para penderita dan pasien yang mengidap berbagai jenis penyakit akibat merokok di rumah sakit-rumah sakit. Bahkan bila diizinkan oleh si pasien, dokter, serta pihak rumah sakit, sangat baik jika Anda langsung menyaksikan proses operasi para penderita kanker akibat merokok di ruang operasi. Jika demikian tidak diperkenankan, Anda minta kepada mereka untuk mengizinkan Anda melihatnya melalui layar monitor proses operasi tersebut. Ketahuilah, tip yang satu ini insya Allah sangat mujarab menghentikan kebiasaan untuk merokok. Kemudian tip yang ke-12, meminta nasihat-nasihat kepada para penderita yang telah sembuh dari berbagai penyakit akibat merokok. Insya Allah mereka memiliki berbagai pengalaman-pengalaman yang sangat berharga dan berkesan yang dapat mengobati kecanduan Anda merokok, yang pengalaman-pengalaman tersebut tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kemudian, tip yang ke-13, menjalankan pola hidup sehat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya kebiasaan Rasulullah adalah sholat berjamaah di masjid, 5 waktu sholat fardu, khususnya bagi jamaah laki-laki. Kemudian, menyibukkan diri menghafal Al-Quran dengan terprogram surat demi surat, juz demi juz. Ini sangat-sangat bermanfaat. Kemudian, melaksanakan sholat sunnah, baik yang rawatib, sholat duha, qiyamul lail. Kemudian berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajabah. Kemudian, di antara yang ditunjukkan di dalam sunnah ialah melaksanakan puasa-puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa ayyamul bid di tanggal 13, 14, 15, di setiap bulan-bulan hijriah. Kemudian menghadiri berbagai macam kajian-kajian majelis-majelis ilmu. Jika tidak sempat, boleh pula membuka gelombang-gelombang radio yang mensyiarkan tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara terapi Rasulullah SAW yang cocok untuk pecandu rokok adalah bersiwak. Karena antara rokok dengan siwak adalah hal yang kontradiktif. Rokok membuat bau mulut, sedangkan siwak menetralisir bau mulut, bahkan mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Di mana Rasulullah SAW bersabda, siwaku matharatun lilfami mardatun lirabbi. Siwak membersihkan mulut disukai Ar-Rab Allah Ta'ala. Adapun pola hidup sehat secara jasmaniah adalah dengan makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian berolahraga minimal 3 kali seminggu selama 30 menit tiap harinya. Umumnya orang yang mengatur pola makan dan berolahraga secara teratur tidak akan merusak dirinya dan kesehatannya dengan merokok. Karena dia sangat sayang dengan dirinya. Kemudian tips ke-14. Mendukung terlahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak melihat persoalan rokok sebatas peringatan dan gambar-gambar yang menyeramkan dibungkus-bungkus rokok saja. Mengapa demikian? Karena data real di lapangan tentang meningkatnya usia produktif yang mengkonsumsi rokok dari kalangan anak-anak dan pemuda sebagai generasi bangsa terus meningkat. Bukti yang tidak terbantahkan, rokok merupakan pintu menuju penggunaan zat-zat adiktif yang berbahaya, seperti minuman keras, narkotika, dan psikotropika. Artinya, selama cukai dari industri-industri rokok menjadi kendala untuk mengambil kebijakan yang dapat melindungi generasi mendatang, maka perang terhadap narkoba pada hakikatnya adalah sekedar isapan jempol. Mengapa? Karena rokok adalah pintu gerbang masuknya seseorang untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba. Yang lebih tragis, menurut data survei sosial ekonomi nasional tahun 2010, pengeluaran rumah tangga untuk rokok bagi keluarga miskin mencapai 12% per tahunnya. Artinya, pengeluaran rokok bagi orang miskin setara dengan 13 kali pengeluaran daging per tahunnya. Setara dengan 5 kali pengeluaran susu dan telur. Setara dengan 6 kali pengeluaran pendidikan. Dan setara dengan 6 kali pengeluaran untuk kesehatan per tahun. Rokok menduduki peringkat kedua pengeluaran rumah tangga miskin. Karenanya, pengeluaran untuk penyakit yang dirawat di rumah sakit akibat merokok dan komplikasi mencapai 231,27 triliun dari beban anggaran untuk warga miskin. Ternyata, produksi rokok yang mencapai 341 miliar batang di tahun 2013 dengan nilai cukai lebih dari 100 triliun, anggaran pemerintah dirugikan sebesar 131,27 triliun untuk mengobati para pesakitan dari orang-orang miskin yang merokok. Dari sini, sudah sepatutnya kita mendukung untuk lahirnya kebijakan-kebijakan yang sehat. Generasi sehat hanya dapat terlahir dari kebijakan-kebijakan yang sehat pula. Allah Ta'ala berfirman, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Kemudian tip yang ke-15, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar dia memberikan hidayah kepada anda untuk berhenti merokok. Dan doa adalah senjata orang yang beriman. Hanya saja banyak orang yang meremehkannya. Sejatinya, jika anda berdoa dengan sungguh-sungguh dan sambil meneteskan air mata, kemudian di waktu-waktu doa yang diijabah, insya Allah anda tidak akan kecewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun karimun yastahi